السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali as'ilah untuk daras yang telah lewat, dan sebelum pertanyaan dibuka, siapa yang siap untuk menjawabnya? Bagi yang siap menjawab, salah pun tidak kemudian disuruh berdiri. Tapi kalau sudah ditunjuk salah, lanjut berdirinya. Baik, siapa yang siap ini? Hadza su'alul awal, as-su'al sahl, insyaallah. Fadal, qum. Baik. Qutbur qala al-Makhlad ibn Husain ibn al-Mubarak. Ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Nahnu ila katsir min al-adab akhwat minna ila katsir min al-hadith. As-su'al tsani, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjawab? Dari kisah yang mana? Tayyib. Tunjuk ini kalau begitu. Ya. Bagas. Fadal Bagas. Berdiri Bagas. Pertanyaannya mudah. Siapa yang ditanya tentang hasratnya terhadap adab? Siapa yang ditanya tentang hasratnya terhadap adab? Al-Imam Syafi'i, ahsan, barakallahu fiik. Jelis. Kalau yang tadi pertanyaannya apa ucapan Imam Syafi'i? Nah, gitu. Jadi tergantung siapa yang ditanya nanti. Edat masuk juga, termasuk yang agak sulit nanti pertanyaannya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang siap menjawab? Siapa yang siap menjawab? Ubaidur Rahman, kum. Ubaid. Siapakah yang ditanya tentang bagaimana usaha dalam menuntut ilmu, yang kemudian dijawab seperti seorang wanita yang kehilangan anak semata wayangnya? Siapa ini yang ditanya? Ayo Ben, mudah ini, ya kan? Baik, Zaki. Berdiri. Siapa? Wahab. Berdiri. Pertanyaannya sama, masih sama. Siapa yang ditanya? Kaifa talabuka lahu? Siapa Ahmed? Al-Imam Syafi'i Hasan, Jelis. Pertanyaan berikutnya. Abdurrahman Situbondo. Kitab Al-Ghunayyah ditulis oleh siapa? Ya, mudah-mudah pertanyaannya. Kitab Al-Ghunayyah ditulis oleh siapa? Arfanu. Sama pertanyaannya, kitab Al-Ghunayyah ditulis oleh siapa? Siapa yang menulis? Tidak tercatat kelihatannya. Baik, Abdullah. Siapa? Aywa, Masya Allah. Hasan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Baik. Berikutnya, Idan. Siap-siap. Dustin. Kum. Qaul man hadha? Ta'addabu thumma ta'allamu. Qaul man? Ucapan siapa? Umar ibn Khattab. Ahsan. Barakallahu fiik. Jelis. Ucapan Umar ibn Khattab. Tayyib. Berikutnya Ali Al-Akbar. Adabul ilmi minal ilmi. Qalu man? Adabul ilmi minal ilmi. Tayyib Mu'ad. Kum. Abdullah Wahimta. Abdullah Al-Balfi, iya. Abu Abdullah Hasan, barakallahu fiik. Abu Abdullah Al-Balfi. Abu Abdullah Al-Balfi. Tayyib berikutnya. Permisalan. Ya, yang permisalan yang dibuat tentang keutamaan adab. Di sana disebutkan permisalan tersebut ada khamsat usul, 5 benteng. Sebutkan secara urut benteng pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Gampang insyaallah ya. Nah, Alif. Seperti emas. Naam. Yang kedua seperti perak. Yang ketiga seperti besi. Yang keempat seperti tembikar. Ayo asanta. Barakallahu fiik. Ijlis. Baik, kelima permisalan tersebut menggambarkan tentang apa saja? Menggambarkan tentang apa saja? Ya. Ini kan juga mudah ya, insyaallah. Hafid. Foto. Yang mas yakin yang dari udara aruflah yang dari besi asal faraid dari udara dari sunnah dari kata kejelasan. Aywa asan barakallahu fiik. Nah. Yang dari emas al-yakin, kemudian yang dari perak al-ikhlas, kemudian yang dari hadid ada ul-fara'id, kemudian yang dari tembikar ada usunan, dan yang terakhir dari batu-batu adalah al-adab. Ijlisu barakallahu fikum. Nuwasil darsan. Tayyib. Itu semua menunjukkan akan begitu sangat pentingnya perkara al-adab. Begitu sangat besar nilai daripada al-adab di dalam agama kita. Bahkan kemarin telah disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan ini, akhlak, adab. Yang itu merupakan albir, iya kan? Albir husnul khuluq. Dan albir di dalam Al-Quran disebutkan di sana keimanan seluruhnya masuk di dalamnya, amal-amal soleh, arkanul Islam masuk di dalamnya. Di dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Nah, siapa yang bisa membacakan ayatnya? Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Zakaria, betul. Kup. Qra' lana. Allah yubarik fik. Wal kita. Wa fis salim. Wassalim. Makor ini, al-mustahhab pun disodakah ada? Muktalatan, muktalat. Wafir riqaf, wa'at al-mal, wal masakin, wal masailin, wafir riqaf sudah kelas. Masabirin fil ba'sa'i wad-dharra'. Ulaikahum suhadiqun. Nah, ahsan barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Nah. Baik. Kita lanjutkan kalam-kalam para ulama terkait dengan masalah adab ini. Berkata Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, la yanbulu ar-rajulu bi naw'in min al-'ilmi ma lam yuzayyin 'amalah bil adab. La yanbulu ar-rajulu bi naw'in min al-'ilmi ma lam yuzayyin 'amalah bil adab. Tidaklah akan menjadi mulia seseorang dengan macam ilmu apapun selama dia tidak menghiasi amalannya dengan adab. Ini nilai daripada tingginya adab di dalam Islam. Tidak akan berkedudukan terhormat, nabil, seseorang dengan ilmu yang ada pada dirinya, apapun ilmu tersebut, selama dia tidak menghiasi amalan dengan adab. Dan ilmu mungkin masih bisa untuk mudah dan didapatkan, yang masih banyak ahl ataupun pemiliknya, ahlul ilm, Tetapi ahlul adab ya, ini sedikit sekali. Seperti kita-kita ini orang-orang yang masih sangat jauh daripada adab. Sehingga tentunya sangat jauh daripada kemuliaan An-Nabi. Ahlul ulum, tidak hanya ahlul ilm mungkin, seseorang memiliki kepiawaian, pengetahuan, penguasaan terhadap banyak ilmu. Akan tetapi sedikit sekali orang yang kemudian menghiasi ilmu-ilmunya tersebut dengan adab-adab. Bahkan itu tidak hanya di masa kita sekarang. Kalau kita-kita ini jauh sekali tentunya dari hal tersebut. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Talabtul ilma fa'asabtu fihi syai'a, wa talabtul adab fa'idha ahluhu qatmatu." Talabtul ilma fa'asabtu fihi syai'a. Aku mencari ilmu, maka aku pun mendapatkan sedikit darinya. Dan aku mencari adab, fa'idha ahluhu qatmatu, ternyata pemilik-pemiliknya telah tiada. Ini diriwayatkan, diucapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dikatakan pula bahwasannya al-adab itu merupakan sesuatu yang beriringan dengan akal, sehingga sebagian mereka para hukama menyatakan la adab illa bi'aqlin wala aql illa bi'adabin. La adab illa bi'aql, tidak ada adab kecuali dengan akal, disertai dengan akal. Dan tidak ada akal melainkan disertai dengan adab. Maka uqala humul udaba, tentunya orang-orang yang berakal adalah orang yang beradab. Dan telah lewat ucapan Ibnu Qayyim kemarin, ya kan, alamatus saqawa wa alamatus sa'adah, ya kan, husnul adab min alamatis sa'adah wa qillatul adab min alamatis saqawa. Tidak ada sesuatu yang membawa kepada dampak kerusakan yang lebih besar daripada qillatul adab, sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih membawa kepada kemaslahatan dibandingkan dengan husnul adab. Dikatakan pula bahwasanya al-aun liman la aunalah al-adab. Al-aun liman la aunalah al-adab. Pertolongan bagi orang yang tidak memiliki penolong adalah adab. Seseorang akan mendapatkan pemuliaan oleh orang lain dan mungkin akan diunggulkan dari yang lain disebabkan karena adab-adab dia. Walaupun sebetulnya dari sisi-sisi yang lain dia tidak memiliki sesuatu yang diunggulkan, tetapi karena adabnya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, seseorang akan segan kepadanya. Akan menghormatinya. Al-Ahnaf rahimahullah ta'ala menyatakan, Al-Ahnaf, al-adabu nurul aqli Kama anna nara fil zulmati nurul basar. Adab itu merupakan cahaya bagi akal, sebagaimana api di kegelapan merupakan cahaya bagi mata. Jadi mata, walaupun mata itu adalah mata yang sehat, dalam artinya bukan orang yang sakit mata atau bukan orang buta, ya. Orang yang matanya sehat, dia tetap tidak bisa melihat di saat tidak ada cahaya dalam kegelapan. Maka sebagaimana api, artinya cahaya, sebagaimana api itu menerangi dalam kegelapan bagi pandangan mata kita, demikian halnya adab. Dia menerangi bagi akal, nurul akal. Sehingga orang yang beradab menunjukkan akalnya adalah akal yang sehat. Sehingga perkara adab ini tentunya sepantasnya untuk pertama kali ditanamkan pada diri kita masing-masing yang pertama, di saat kita hendak menuntut ilmu, kita harus gembleng diri kita dengan adab, menjadi bekal. Dan terkadang di dalam kita talabul ilm, kita mendapati dalam takdib sebagian mudarrisin, ya, sebagian muallimin, sebagian asatidah misalnya, berlaku sedikit keras kepada kita, itu demi kebaikan kita. Itu demi apa? Kebaikan kita. Dan kita berikan kepada mereka apresiasi yang setinggi-tingginya. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan kepada mereka. Para muallim kita, para masyayikhuna, ya, para pengajar-pengajar kita. Karena pendidikan-pendidikan adab tersebut. Terkadang mungkin sebagian kita merasa tersinggung di saat dinasehati oleh guru kita, ya kan? Sebagian kita, anak sendiri merasakan, sebagian kita, ya, anak katakan anak sendiri pernah mengalami seperti itu sebagai talib. Terkadang keras nasihat ataupun hardikan, takdib, pelajaran yang diberikan kepada kita karena kesalahan kita mungkin. Tetapi itu betul-betul justru mengena, merasuk, ya, terhadap diri kita dan jiwa kita, bermanfaat. Malam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahit getirnya belajar sesaat? Artinya di situ namanya belajar yang memang berat, ya kan? Seperti kalian ini tidak terlalu berat, sekedar hadir di majelis kemudian diberi pertanyaan-pertanyaan dari daras yang sudah lewat, kalau tidak bisa hanya berdiri dan ikut sebentar, ya kan, masih lama mana dengan saat kalian lari-lari sepak bola gitu. Enggak terlalu berat ya kan? Ringan, Masya Allah, abas. Tetapi itu sudah merupakan nur, terasa pahit ya kan? Ya, nanti pelajaran Ustaz Safi pasti nanti ditanya ini sudah. Tetapi ini akan membawa Insya Allah kepada kemaslahatan, kemaslahatan kita. Mau tidak mau kita mencatat, ya, walaupun terkadang ada sisi keterpaksaan. Sebagian antum mungkin merasakan, ya kan? Tapi ada yang kesadaran, Masya Allah. Antum nanti akan merasakan khasiatnya. Khasiat di sini adalah faedah. Ilmu-ilmu ini tanpa antum hafalkan, secara otomatis terhafalkan dengan sendirinya. Tanpa siapa yang menghafalkan. Dengan cara seperti ini, antum catat, kemudian besok akan ada pelajaran roja'ah. Itu akan masuk dengan sendirinya. Sebagian besar daripada ilmu tersebut merasuk. Isbir ala murid jafa min mu'allimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabar terhadap murid jafa. Walhamdulillah kita ini juga tidak jafa ya kan? Ya. Ba'id min hadis sifat. Sifatul jafa insyaallah, insyaallah mu'allimuna. Mereka ikhtiram terhadap antum. Sehingga masyaallah itu akan menghasilkan biiznillah kemaslahatan-kemaslahatan yang besar di dalam kalian belajar. Dan berbeda orang yang belajar adab dari semenjak kecil dengan orang yang mereka ahlus syawari, anak-anak jalanan misalnya, menjadi anak-anak jalanan. Ya mereka diajar oleh jalan, orang-orang yang di jalanan, ya kan? Sebagaimana dikatakan man addaba ibnahu shahiran qarrat bihi aynuhu kabiran. Wa man lam ya'addib walidahu. Baik, man lam yu'addibuhu walidah addabahu al-lail wan nahar. Man lam yu'addibuhu walidah addabahu al-lail wan nahar. Man addaba ibnahu shagiran qarrat bihi aynuhu kabiran. Siapa yang berusaha untuk mendidik anaknya di saat kecil, maka akan menyenangkan pandang matanya di saat besar nanti. Dan siapa yang orang tuanya, kedua orang tuanya tidak mengajarinya adab, maka al-lail wan nahar yang akan mengajari dia. Malam dan siang. Yani dia akan belajar dengan lingkungannya, dari bi'ahnya. Juga dikatakan man arada an yughidha aduwah fala yarfa al-asa an waladih. Man arada an yughidha, man arada an yaghidha aduwah fala yarfa al-asa an waladih. Barang siapa yang ingin membuat musuhnya itu dongkol, jengkel, maka jangan pernah meletakkan tongkat dari anaknya. Maksudnya memberikan adab dengan tongkat tersebut. Ini gambarannya sedikit ekstrim mungkin gambarannya dengan tongkat. Tetapi intinya ya ini diajari adab, tata krama, budi pekerti, akhlak. Di antara yang diriwayatkan dari ucapan Luqman Al-Hakim, darbul walid lil walad kasimat lizar. Darbul walid lil walad kasimat lizar. Pukulan orang tua kepada anaknya itu ibarat seperti pupuk bagi tanaman. Sehingga di dalam Islam ada aturan-aturan ya memukul. dengan dorbun ghair mubarrik, pukulan yang tidak membawa bekas, membawa cacat. Pukulan yang intinya adalah kasih sayang di situ. Pukulan yang menunjukkan akan rahmat, rasa cinta. Sa'id bin Al-As ini diriwayatkan secara marfu' tapi dhaif, menyatakan mana halawalidun waladan afdal min adabin hasan. Mana halawalidun waladan afdal min adabin hasan. Tidaklah seorang bapak, yakni orang tua, memberi pemberian kepada anaknya yang lebih afdal dibandingkan adab-adab yang baik. Yakni dengan memberikan ta'lim, memberikan ta'dib, memberikan arahan. Terkadang arahan tersebut mungkin bentuknya adalah tahdid, bahkan mungkin dor, pukulan. Tujuannya adalah kebaikan. Maka itu sebetulnya merupakan karunia besar dari orang tua kepada si anak. Berbeda dengan anak yang dilepas bebaskan, dimanja secara berlebihan, tanpa disuruh, tanpa dicegah. Itu adalah bentuk kasih sayang yang bukan pada tempatnya dan keliru. Tip. Itu sebagian daripada gambaran tentang adab-adab. Kembali kepada ucapan muallif rahimahullah, dan sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya kita tidak membaca keseluruhan daripada kitab ini, kita akan ambil sebagian-sebagiannya. Tayyib, walamma balagha rutbatul adab hadhil maziyah wa kanat madarik mufaddalatihi khafiyah da'ani ma ra'aytu min ihtiyaji talabah ilayh wa usri taqrar tawaqqufihim alayh imma lihaya fayamna'uhumul qudur awil jafa fayuwarrithuhumun nufur ila jam'i hadhal mukhtasar mudhakkiran lil 'alim ma ju'ila ilayhi wa munabbihan lit talib 'ala ma yata'ayyan 'alayhi wa ma yastarikani fihi min al adab. Di mana peringkat daripada adab itu telah mencapai sedemikian rupa tingginya, memiliki maziyah keistimewaan yang sedemikian rupa, sedangkan persepsi-persepsi akan letak keutamaan-keutamaannya itu khafiyah, tersamarkan. Da'ani ma ra'ait, maka itu yang mendorong diriku. Apa yang aku pandang butuhnya para thalabah kepada perkara tersebut, serta sulitnya untuk bisa diharapkan berkesenambungan mereka takrar terus menerus mendapatkan pelajaran-pelajaran tentangnya, mungkin disebabkan karena rasa malu yang menghalangi mereka hadir, atau mungkin juga karena jafa, ya, sifat kaku, sifat yang tidak pada tempatnya yang kemudian menyebabkan mereka lari, yang itu semua membawa kepada atau mendorong kepada keinginanku untuk mengumpulkan hadal mukhtasar, mengumpulkan adab-adab yang ringkas ini sebagai pengingat bagi seorang yang alim apa yang terdapat dalam kitab ini, dan sebagai tanbih bagi seorang talib, peringatan bagi seorang talib terhadap perkara-perkara yang wajib atas tiap-tiap person dari mereka, baik alim maupun talib, ataupun yang merupakan kedua-duanya berserikat di dalamnya dari perkara-perkara adab, ada adab-adab khusus bagi seorang alim, ada adab-adab khusus bagi seorang talib, dan ada adab-adab yang mengestarikan. Itu merupakan adab baik talib maupun alim sama-sama dalam perkara tersebut. Ini semuanya dituangkan di dalam kitab ini. Wama yang bagi sulukuhu fi musahabatil kutub, juga apa yang sepantasnya untuk dilakukan terkait dengan bermuamalah dengan kitab. Tsumma adab man yaskun al madaris, ini kita tidak, nanti kemungkinan besar tidak kita bahas adab-adab ya man yaskun al madaris, orang yang tinggal di sekitar ma'had, muntahian au taliban, baik dari kalangan muntahi yang sudah paripurna ataupun yang masih talib, yang masih sebagai santri. Li'annaha masakin talabatul ilmi fi hadhil azminah ghaliban, karena itu merupakan tempat-tempat talabatul ilm pada masa-masa ini secara umum. Wa jama'tu dhalika mimma tafaqqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masyayikh as-sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafadtuhu fil mudzakarat wa dzakartuhu mahdhufal asanid wal adillah kay la yatul ala mutali'ihi aw yumillu. Dan aku kumpulkan adab-adab tersebut dari perkara-perkara yang telah disepakati fil masmu'at, pada apa-apa yang telah terdengar. Artinya apa yang dikumpulkan di sini daripada adab-adab bukan merupakan perkara baru yang berasal dari penulis sendiri, akan tetapi ini merupakan kumpulan daripada fawaid-fawaid yang beliau dapatkan. Beliau dengar dari masyayikh ataupun beliau dapatkan dari mutala'ah-mutala'ah kitab beliau, ataupun beliau dapatkan dalam mudzakarah-mudzakarah, majelis-majelis mudzakarah di antara para ulama. Intinya adalah adab-adab tersebut adalah adab-adab yang muttafaq di kalangan para ulama kita, sepakati padanya sebagai adab-adab yang mulia. Dan seluruh daripada adab-adab ini ada sanadnya, ada sanadnya. Hanya beliau menyebutkan tanpa sanad, mahdhufal asanid, dzakartu mahdhufal asanid wal adillah. Sanadnya dihapus dan dalil-dalilnya juga sedikit sekali disinggung. Ada teman sedikit. Kaila yaqul ala mutali'ihi, supaya kemudian tidak panjang lebar terasa penat berat yang akan membawa kepada malal bagi orang yang mentelaahnya, membacanya, sehingga membuat kebosanan, kejenuhan. Baik. Dan setelah itu beliau menyebutkan tentang cakupan daripada kitab. Di sana ada 5 abwab. Dan kemudian beliau beri judul kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kemudian bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini tidak kita baca, tapi di akhir daripada bab ini ada perkara yang perlu untuk kemudian ditanbih. Ya, ini bahwasannya talabul ilm ini adalah perkara yang sangat besar, amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dinyatakan afdal min nawafil ibadat al-badaniyah. Beliau menyatakan di akhir-akhir bab ya, wa qad dhahara bima qulnahu annal istighal bil ilmi lillah afdal min nawafilil ibadat al badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dhalik. Dan telah tampak dengan apa yang kami sebutkan, kami ucapkan, bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu kepada Allah itu merupakan afdal min nawafil ibadat al-badaniyah. Min sholat wa siyam dan seterusnya. Tip ini insya Allah kita akan berikan tanbih pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kita diingatkan supaya nanti kita akan bahas tentang perkara-perkara ini. Yang intinya nasihat yang tidak disampaikan adalah bukan berarti karena kita berada dalam satu kondisi seabdol-abdolnya keadaan dari sisi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, antum berada di sini kalau niat antum benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, antum tumsun wa tusbihun alal khair. Ya. Kondisi kalian ini di pagi dan di petang hari dalam keadaan di atas kebaikan. Kalau antum niatnya benar, luruskan niat-niat antum. Ya. Kalau antum niatnya betul, maka kegiatan apapun yang antum lakukan selama antum terpenjara di sini, terpenjara ya bahasanya Mas Syarif. Terpenjara di sini, ya. Ini adalah ibadah. Dalam setiap kegiatan antum itu adalah ibadah. Seandainya bukan karena talibul ilm, antum tidak akan terpenjara di sini kan gitu. Ya. Antum bisa melakukan berbagai macam kegiatan sama waktu, bebas. Maka walaupun antum dalam keadaan berbaring, tidur, pimpong sekalipun, ya. Tapi kalau niatnya itu untuk refreshing supaya tidak jenuh, ya. Supaya nanti bisa fresh dalam belajar kembali, itu ibadah. Bisa jadi itu ibadah. Amalan-amalan yang mubah akan bisa bernilai ibadah di saat niatnya benar. Bahkan antum sepak bola misalnya. Kalau tujuan antum, wah masya Allah nanti di pondok bisa sepak bola, ya ini niatnya sudah berbeda, ya. Bertemu dengan teman-teman, masya Allah, gayeng, ramai, asyik. Niatnya keliru. Luruskan niatnya kita. Ya. Niat antum di sini apa? Belajar. Untuk belajar menimba ilmu agama. Itu. Sehingga perkara ini yang harus antum jaga, niat-niat kalian selalu dijaga baik-baik niatnya, ya. Terkadang sebagian antum mungkin sudah dari semenjak kecil belajar, ya kan? Bahkan mungkin dulu awal-awal kita ini, mahat-mahat kita ini Ahlus Sunnah, ya, anak-anak kecil sudah dipondokkan. Di antara kalian mungkin ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Kalau sekarang kan mahat-mahat tidak menerima kalau di bawah usia 12 tahun mungkin. Ya. Sistem MDU tidak boleh minat, harus pulang pergi. Sekarang, dahulu sudah. 6 tahun sudah dimasukkan pondok, tidur di pondok, cebok di pondok. Ya, iya, harus seperti itu. Bahkan banyaklah al-muhim cerita-cerita masa lalu yang itu berat. Memang iya. Apa kemudian kita setelah alhamdulillah sekarang ini sudah sadar terhadap kemaslahatan untuk diri kita, agama kita, ya. Terlebih kita sedang sudah sebagian besar antum ini sudah balik, sudah harus menanggung amalan sendiri-sendiri dari kita. Kemudian kita justru seenaknya, ya kan? Perjuangan selama ini sangat begitu sangat besar. Justru kemudian hilang begitu saja, jangan sampai. Maka di antara kita harus senantiasa saling tanasuh, tawasuh bisober, tanasuh bilhaq wa bisober. Bilhaq ini dalam artian untuk tetap sabar dalam thalabul ilm, dalam belajar dan seterusnya, juga dalam menetapi kesabaran ini, apa istilahnya? Ya namanya belajar tentunya di sana ada halang rintangnya, ada gangguan-gangguannya berbagai macam ya. Sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk ya, bisa ya. Sudah kan? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kembali kaitannya dengan masalah-masalah keutamaan ilmu wal ulama ya. Dan bahwasannya keutamaan-keutamaan tersebut berlaku hanya bagi para ulama al-amilun. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Astagfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.